sampaikan kepada Anda semua, yaitu tentang bagaimana sih cara mencari barokah yang disyariatkan itu. Luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita tempat-tempat, keadaan-keadaan yang kalau kita manfaatkan, hidup kita barokah, rezeki kita barokah, nah rumah tangga kita pun akan jadi barokah, bahkan kita pun akan diberikan perniagaan yang barokah kalau kita mau memanfaatkan tempat-tempat atau waktu-waktu, kondisi-kondisi tersebut. Oleh karena itu, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh para alim ulama, kitab itu berjudul At-Tabarruk, yaitu mencari barokah. Nah, sebagaimana juga telah disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga beberapa kitab-kitab yang lain, bahwasanya di dalam kitab itu tidak kurang dari 29 tempat, 29 keadaan yang kalau kita manfaatkan, hidup kita barokah. Tidak perlu kita keliling ke makamnya Wali Songo. Tidak perlu kita antri untuk dapatkan celupan tangannya Ponari. Tidak perlu. Tidak perlu kita pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Tidak perlu kita ini pergi, yaitu ke gua-gua. Atau tidak perlu kita ini antri untuk mendapatkan, yaitu kotorannya Kiai Slamet, kerbau putih miliknya Keraton Surakarta. Tidak perlu. Cukup dengan kita lakukan salah satu dari 29 yang akan kami sebutkan pagi hari ini, insya Allah hidup kita barokah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan yaitu letak-letak barokah yang Allah sebutkan dan Rasul sampaikan. Naam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini nanti bisa diperbanyak. Ya. Apabila nanti tidak sampai 29 karena waktunya, maka nanti bisa dibaca sendiri, sudah kami jelaskan, yaitu dasar-dasarnya. Nah, apakah dia yang pertama? Yang pertama, sebelum kami sampaikan, yaitu letak-letak barokah yang pertama, ada baiknya kami akan sampaikan tentang definisi tabarruk. Ada baiknya kami akan sampaikan yaitu pengertian daripada barokah. Apa sih makna barokah itu? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mandzur rahimahullah di dalam kitabnya Lisanul Arab, disebutkan bahwasannya yang namanya tabarruk memiliki makna az-ziyadah. Apa itu az-ziyadah? Sesuatu kebaikan yang bertambah. Jadi az-ziyadah, kebaikan yang bertambah atau kebaikan yang banyak, itu tabarruk. Ada juga yang mengartikan tabarruk itu maknanya adalah as-subut, yaitu sesuatu yang tetap, tidak naik, tidak turun. Nah, sesuatu yang langgeng, sesuatu yang tetap. Maka orang-orang yang ingin mencari barokah tabarruk, intinya adalah mereka ingin mendapatkan kebaikan yang bertambah dan mereka menginginkan kebaikan itu tidak turun, langgeng terus. Itu yang namanya barokah. Makanya dikejar-kejar orang sampai rela melakukan kesyirikan, yaitu dengan pergi ke makamnya para wali untuk mencari barokah. Pergi sampai ke diantara mereka juga rela antri untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang kata mereka itu adalah barokah. Baik, saya akan sebutkan salah satu daripada 29 letak-letak barokah. Apakah dia? Satu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mencari barokah atau ngalap berkah yang disyariatkan adalah yang pertama dengan membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an, sebelum saya tunjukkan dalilnya ini. Orang yang suka membaca Al-Qur'an, surat apapun itu. Orang yang suka memahami isi Al-Qur'an, setelah dibaca ia pahami, lalu dia amalkan Al-Qur'an itu semampu dia, maka hidupnya akan barokah. Mana dalilnya? Dalil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 155. Al-An'am 155. Enggak bawa mushaf semua lagi. Lupa, ya. Ini manusia, ya. Naam. Ya, baik, saya bacakan saja artinya. Naam ya. Surat Al-An'am ayat 155. Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Nah, itu ada kata-kata itu. Ya, Anda perhatikan. "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun." Yang artinya, ya, itu yang tidak ada artinya dia, mushaf itu ya, nah, nggak ada artinya kan itu, nggak ada terjemahnya, nggak ada. Nah, antum bisa baca nanti surat Al-An'am ayat 155. Allah berfirman, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Coba Anda perhatikan, Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Maka ikutilah dia. Dia di sini adalah Al-Quran. Naam. Dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Berarti orang yang mengikuti Al-Quran dengan membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka hidupnya akan penuh dengan barokah. Ya. Jadi ini yang pertama, maka sering-seringlah Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Dan alhamdulillah Al-Qur'an itu sudah didesain yaitu satu juz 10 lembar. Satu juz itu jumlahnya 10 lembar. Nah, jadi begitu Anda menginjak juz yang berikutnya, ketika lembar ke-10 mesti juz 2 sebelahnya. Begitu lembar yang ke-10 juz yang ketiga sebelahnya. Apa maksudnya? Setelah subuh Anda baca 2 lembar. Setelah sholat duhur Anda baca 2 lembar. Setelah sholat asar Anda baca 2 lembar Al-Quran bolak-balik. Setelah maghrib 2 lembar. Setelah isak 2 lembar. Sehari 10 lembar. Berarti 1 hari 1 juz. 30 hari hatam 30 juz. Kalau 12 bulan 1 tahun, 12 kali Anda menghatamkan Al-Quran. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka bacalah Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan barokah. Ini yang pertama. Sehingga kita tidak perlu keliling untuk mencari letak-letak barokah. Cukup Anda di dalam rumah, Anda buka Al-Quran, Anda baca Al-Quran, Allah akan memberikan barokah. Ini yang pertama. Yang kedua, lah kalau ini nomor 2 lebih spesifik lagi. Apakah dia? Mencari barokah dengan membaca surat Al-Baqarah. Mulai dari Alif Lam Mim ayat yang pertama sampai terakhir ayat 286. Nah, Ustaz itu langsung Ustaz. Tidak langsung tidak mengapa. Yang penting tiap hari jangan tinggalkan surat Al-Baqarah. Kenapa? Saya baca hadisnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya Sahih Muslim nomor 771. Saya baca, An Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umama Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda. Apa isi sabdanya? Nabi mengatakan, ikra'u surat al-Baqarah. Ya, apa ini yang diributkan ini? Jangan ribut kalau kajian. Ya, tenang. Ya. Nah, ini bukan rapat RT ini. Ya, taklim ini. Malaikat Allah turunkan. Rapat RT, rapat lurah, malaikat tidak turun. Ini majelis ilmu. Allah turunkan malaikat, Allah kepakkan sayapnya, Allah beri rahmat. Nah, ya. Jadi tolong dihargai majelis ilmu ini. Nah, saya lanjutkan yang kedua. Mencari barokah dengan membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun." Artinya, bacalah surat Al-Baqarah, kata Nabi. Nabi yang nyuruh. Nabi enggak pernah mengatakan bacalah surat Yasin. Enggak. Nabi katakan bacalah surat Al-Baqarah, bukan surat Yasin. Bukan. Kenapa? Karena dengan membaca surat Al-Baqarah akan beroleh barokah. Naam. Ya fa inna akhdaha barakatun. Karena dengan membaca surat Al-Baqarah akan beroleh barokah. Wa tarkaha hasratun, dan tidak membaca Al-Baqarah akan beroleh penyesalan. Maka jangan pernah setiap hari meninggalkan surat Al-Baqarah. Tiap hari dibaca. Naam. Syukur-syukur setiap hari 5 ayat. Ustaz enggak mampu. Baik, satu hari satu ayat. Hari ini alif lam mim selesai. Besok zalikal kitabula dan seterusnya sampai akhir ayat. Jangan sampai meninggalkan surat Al-Baqarah karena membaca itu hidupnya barokah. Yang ketiga, yaitu mencari barokah. 6. Ngalap berkah dengan mentaati, membenarkan dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun dia. Baik itu perkataan Nabi maupun perbuatannya Nabi, diikuti, dibenarkan dan diamalkan. Sami'na wa ata'na. Loh, dalilnya mana Ustaz? Dalilnya. Dalilnya adalah di dalam hadis Bukhari. Di dalam kitab sahihnya Sahih Bukhari, nomor hadisnya 1952. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Saya ulang ya, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak kepingin masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa orang yang enggak kepingin masuk surga itu? Anak kecil saja, anak kecil, TK. Kalau Anda tanya, dik, pengen masuk mana dik? Milih mana, surga atau neraka? Anak kecil ini, anak kecil yang dia belum tahu apa-apa, pasti dia akan milih surga. Kenapa? Karena memang itu adalah sudah menjadi qadarullah. Naam. Dan yang kedua adalah dia sudah bisa membedakan bahwasanya surga itu nampaknya tempatnya enak, neraka itu tempatnya enggak enak. Itu sudah mikir dia. Naam. Anak kecil pasti dia akan menjawab surga. Nah, lah kok ini ada orang yang tidak kepingin masuk ke dalam surga? Makanya sahabat kaget. Apa ya ada? Katanya dia ada. Siapa mereka? Man ato'ani daholal jannah. Siapa yang mentaati aku, mengikuti perintahku, tempatnya surga. Wa man asani faqat aba. Dan siapa yang mendurhakai aku, tidak mentaati aku, maka itulah orang yang enggan, tidak ingin masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu, loh, mana letak barokahnya Ustaz? Ya surganya Allah itu. Letak barokah tertinggi surganya Allah. Kalau Anda ingin masuk surga, ikuti perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Namun sayangnya, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengaku Islam, baca dua kalimat syahadat, tetapi perilakunya seperti perilaku Yahudi dan Nasrani. Nah, perilakunya seperti perilaku Yahudi dan perilakunya orang-orang Nasrani. Loh, contohnya Ustaz, contoh dalam hal makan. Makannya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, standing party. Nah, pakai pakaiannya, cara berpakaiannya, cara berpakaian ala Yahudi dan Nasrani. Atau mungkin ketika dia mengadakan acara-acara tertentu, misalnya mungkin pernikahan, maka cara-cara yang mereka lakukan, cara Yahudi dan Nasrani. Loh, contohnya Ustaz, contoh pernikahan-pernikahan yang mengikuti cara Yahudi dan Nasrani. Misalnya seperti baju kemanten wanita yang memanjang ke belakang, cara Yahudi. Nah, yang biasanya dipegangi berapa orang itu biasanya? Ya, cara Yahudi dan Nasrani. Belum lagi mereka tanpa memakai jilbab. Apa kata mereka? Model Eropa, Ustaz. Apa? Eropa. Ya. Jadi ini merupakan cara-cara Yahudi dan cara-cara Nasrani. Belum lagi bercampur baur laki-laki dengan wanita di satu tempat yang itu merupakan adalah istilah dan tabarruj ada di situ. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, masih banyak lagi perilaku-perilaku Yahudi dan Nasrani yang mereka lakukan. Seperti contohnya, ketika acara pernikahan ada door prize. Cara Yahudi dan Nasrani seperti bertepuk tangan. Ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dengan Yahudi yaitu dengan bersiul dan Nasrani dengan bertepuk tangan. Anda lihat orang Kristen kalau ada di gereja-gereja mereka, ketika mereka melakukan peribadatan setiap hari Minggu di gereja mereka. Maka peribadatan mereka dengan menyanyi, dengan bertepuk tangan, diiringi musik, dan seterusnya. Lihat, kaum muslimin sekarang ini, kadang sekolahnya sekolah Islam, tapi Yahudi masuk dalam kelas itu. Lu kok bisa, Ustaz? Contoh, seorang guru berkata kepada murid-muridnya, ayo anak-anak beli tepuk tangan kepada temanmu, yang nilainya bagus, tepuk tangan. Yahudi masuk di kelas ini. Sebab ajaran yang benar ketika melihat sesuatu yang menyenangkan. Apa ajaran Islam? Disuruh mengucapkan apa? Subhanallah. Bukan bertepuk tangan. Ajaran mana? Terus bersiul dan seterusnya. Bukankah Yahudi Nasrani? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan mereka. Belum lagi kaum muslimin di antara kita, sebagian kaum muslimin, mereka melakukan ratapan. Meratap, apa itu meratap? Tangisan histeris. Tangisan meraung-raung atas orang yang dia cintai meninggal dunia. 6. Tidak boleh, haram hukumnya meratap, tetapi mereka melakukan itu. Layaknya orang-orang Syiah yang meratap setiap tanggal 10 Muharram. Mereka melakukan upacara di salah satu tempat di Karbala dengan memukul-mukul muka mereka, wajah-wajah mereka, sebagai tindakan ratapan atas kematiannya Husain, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini perilaku Yahudi dan Nasrani? Sama. Oleh karena itu, maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mencontoh perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarkan semua yang dikatakan Nabi. Baik itu yang dikatakan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak berulang kejadiannya. Contohnya Ustaz, contoh peristiwa tentang Isra Mi'raj. Kita imani, sami'na wa ato'na. Selesai. Nggak kita tolak. Ada lagi berita-berita dari Nabi yang belum terjadi. Tapi nanti bakal terjadi. Contohnya, muncul Dajjal. Turunnya Nabi Isa. Munculnya Dabbah, binatang melata. Sebagai tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian matahari akan terbit dari barat. Sami'na wa ato'na. Selesai. Nabi mengatakan akan ada azab kubur. Kita imani azab kubur itu ada. Selesai. Tetapi tidak, sebagian kaum muslimin mereka menolak. Mereka katakan Nabi Isa turun itu cuma dongengan saja. Azab kubur itu dongeng fiktif saja. Dan seterusnya. Maka kita harus mengimani kata-kata beliau walaupun tidak bisa masuk dalam logika kita. Contoh, Nabi mengatakan bahwasanya apabila minumanmu terdapat lalat, maka kata Nabi apa itu? Celupkan lalat itu ke dalam air, ambil lalat itu, buang lalat itu, dan minumlah air itu. Kenapa? Nabi bersabda, salah satu sayap daripada lalat itu mengandung penawar atau obat. Dokter semua sepakat, tidak ada penawar. Dokter mengatakan justru sayapnya lalat semua racun, tidak ada penawar. Anda tergantung, Anda iman dengan kata-katanya dokter atau iman dengan kata-katanya profesor. Makanya ini yang membuat berbeda antara ahli hadis dengan ahli medis. Saya katakan, ini yang membuat beda antara ahli hadis dengan ahli medis. Kalau ahli hadis, sami'na hatta dibuktikan tidak cocok. Tapi kalau kalamnya Rasul yang ngomong, sami'na wa ato'na. Kalau ahli medis, ibu-ibu sekalian, beda. Ahli medis itu baru yakin kalau cocok sama ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita tidak boleh seperti ini. Cocok masuk akal diterima. Tidak masuk akal, tidak mau diterima. Tidak boleh. Walaupun sulit dijangkau oleh akal. Sami'na wa ato'na. Selesai. Dan sekarang sudah terbukti kan? Berapa banyak para dokter mahasiswa yang masuk Islam, yang dulunya mereka kafir, karena hadis tentang lalat itu. Belum lagi tentang kaki atau tubuh yang dijilat anjing. Nabi mengatakan, apabila tubuhmu dijilat anjing, sucikan 7 kali, yang terakhir salah satunya dengan tanah. Nah, setelah dicuci dengan deterjen yang mahal harganya, tidak memakai tanah, bakteri yang ada di mulut anjing itu masih menempel di kaki atau tubuh orang tersebut. Tetapi begitu diusap dengan tanah, hilang itu bakteri. Sami'na wa'ata'na. Nabi tidak pernah belajar lulusan, Nabi bukan lulusan fakultas kedokteran, apa ini, universitas-universitas terkenal tersebut, bukan. Tetapi Nabi mengajarkan sesuatu yang terbaik untuk umatnya. Maka kita tidak boleh memilah-milah apa yang dikatakan Nabi, sami'na wa'ata'na. Yang keberapa sekarang? 4. Yang keempat, mencari barokah dengan pergi ke tanah haram, Baitullah, Makkatul Mukarramah. 6. Orang yang pergi ke sana, yaitu ke Baitullah Al-Haram, pergi ke Ka'bah, Makkatul Mukarramah, pergi ke Mekah. 6. Maka hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunaikan umrah, orang yang menunaikan haji, enggak ada ceritanya orang umrah, orang haji miskin, enggak ada. Nabi sendiri yang mengatakan, bahkan silakan ibu-ibu cari, ada buku judulnya, buku itu, buku aslinya, itu judulnya Mafatihur Rizq, kunci-kunci rezeki. Judulnya itu kunci-kunci rezeki. Anda cari di toko-toko buku, kunci-kunci rezeki. Salah satunya adalah orang menunaikan haji dan umrah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Majah, orang yang menunaikan haji atau orang yang menunaikan umrah, Allah akan mencukupi rezekinya. Tidak ada orang miskin. Orang pergi umrah, orang pergi haji, tidak ada ceritanya jadi miskin. Tidak ada. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana dalilnya? Orang pergi ke Mekah, hidupnya barokah. Mana? Tidak perlu keliling 9 hari ke makam Wali Songo. Tidak perlu keliling. Ya, cukup kalau Anda punya rezeki, kumpulkan tabung, berangkat umrah. Tidak perlu kemudian keliling dengan ziarah kubur ke makam para wali-wali tersebut. Nah, berapa hari itu biasanya tur Wali Songo itu? 9 hari ya? Ya, kalau sampai 9 wali itu biasanya berapa? Hampir 10 hari ya? Kayak umroh persis. Umroh kurang lebih 9 hari, 12 hari. 6. Seperti itu. Oleh karena itu, maka tidak perlu kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mana dalilnya? Yang menunjukkan orang pergi ke Baitullah, Ka'bah, Al-Mukarramah, mendapatkan barokah. Dalilnya firman Allah dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 96. Surat nomor 3 ayat 96. Saya baca. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan. Itu ada kata-kata itu. Mubarakan wa hudan lil 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang di Mekah atau Mekah yang diberkahi. Nah itu. Jadi Mekah ini adalah kota yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Oleh karena itu, kalau Anda ada kelebihan rezeki, berangkat saja, hidup Anda akan diberkahi. Jangan tur keliling, istilah mereka, wisata religius. Karena ada itu ya, yaitu namanya tur Wali Songo itu. Yang kelima sekarang, mencari barokah dengan pergi ke Madinah. Nah, kalau sudah ke Mekah, bergeser sedikit, kurang lebih jaraknya 452 km, ya, Mekah-Madinah, Anda pergi ke Madinah. Nah, ziaro di Madinah. Nah, ziaro ini berkunjung artinya. Nah, jadi kalau ada orang misalnya dia mengatakan, ketika ditanya, Anda mau kemana? Saya mau ziarah ke orang tua saya. Loh, sudah mati? Belum. Ya, ziarah tidak identik dengan orang mati. Ziarah itu artinya berkunjung. Jadi kalau dia mengatakan, saya ziarah ke Madinah, masjidnya, bukan kuburannya Nabi. Sebab kata para alim ulama, barang siapa orang yang sejak berangkat dari tanah air, menuju ke Madinah, tujuannya adalah mengunjungi kuburannya Nabi, maka bid'ah, kata para alim ulama. Tidak boleh. Yang dikunjungi itu adalah masjidnya, bukan makamnya Nabi. Makanya orang itu kalau menuju ke Masjid Nabawi, tidak boleh langsung ke makam Nabi. Tetapi sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu melakukan zikir, wirid, baca Quran sambil menunggu waktu sholat. Setelah waktu sholat, maka kemudian qomat dikumandangkan, Anda sholat berjamaah dengan imam. Setelah itu ketika Anda mau balik pergi ke hotel, ke pondokan, maka silakan Anda mampir, ucapkan salam kepada Nabi dengan ucapan Assalamu ala Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu yang disarankan. Tetapi kalau langsung tidak salat lebih dahulu, langsung yang dituju itu adalah macam Nabi, maka ini perbuatan bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah yang aku tidak pernah mengajarkan mengamalkannya, fahuwa raddun, amalnya ditolak. Kullu bid'atin wa kullu dhalalatin. Sudah, bid'ah itu nggak boleh. Maka dia, bahkan ada ancaman. Orang yang melakukan bid'ah di kota Madinah, orang yang melakukan bid'ah di kota Madinah, ibadah fardunya tidak diterima, ibadah sunnahnya tidak diterima, plus dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat dan manusia yang soleh keseluruhan. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan sampai melakukan perbuatan bid'ah baik di Mekah maupun di kota Madinah. Mana Ustaz dalilnya orang pergi ke Madinah itu hidupnya barokah? Saya bacakan, ada lafaz barokah juga. Apa itu, bagaimana lafaznya? Nabi itu pernah berdoa. Doa ini ya, doa. Jadi silakan Anda mau meniru doanya Nabi ini boleh. Sudah saya cantumkan dalam fotokopian, nanti tolong dikasih harokat sendiri. Karena ini tidak ada harokatnya semua ini ya. Nanti bisa kan ngasih harokat? Insyaallah bisa ya. Nah, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Di dalam hadis Bukhari nomor 925, Nabi berdoa, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi makkata minal barakah. Yang artinya, wahai Allah, turunkanlah barakah dua kali lipat di kota Madinah. Luar biasa. Anda perhatikan doanya ini. Ya Allah, turunkanlah barakah dua kali lipat di kota Madinah sebagaimana yang engkau telah turunkan di kota Mekah. Seperti itu. Jadi di Madinah ini, barokahnya dua kali lipat. Nah, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain juga pernah berdoa. Dalam hadis Muslim nomor 1300, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina. Nah, yang artinya, ya Allah, berikan barokah kepada kami di dalam buah-buahan kami, dan berikan keberkahan bagi kami di kota Madinah kami. Itu doanya Nabi. Ya. Makanya bahkan ada satu doa lagi, orang berbelanja di kota Madinah, itu rezekinya barokah. Anda kan keluar duit belanja, entah beli emas, entah beli apa, di kota Madinah, itu rezeki itu barokah. Ada yang mengatakan, ada hadisnya. Nah, oleh karena itu maka ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk mencari letak-letak barokah. Lalu kemudian yang keberapa sekarang? 6. 6 ya. Yang keenam. Yang keenam yaitu letak-letak barokah. Mekah sudah, Madinah sudah. Maka yang keenam, mencari barokah atau ngalap berkah dengan pergi atau ziarah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Anda ada kelebihan rezeki setelah umroh, mau mampir ke Palestina, biasanya itu paket, ya. Paket umroh biasanya ada yang ke Palestina, Masjidil Aqsa, ada. Jangan ngambil paket umroh yang pergi ke Hong Kong, jangan. Mau ngapa? Di sana tidak ada Ka'bah, tidak ada yang diberkahi. Mau lihat apa? Tempat maksiat. Nah, ada lagi paket-paketnya nggak karu-karuan, ya. Paket misalnya pergi ke apa ini, tempat-tempat tertentu. Orang sudah disuruh ibadah, pulangnya dikasih paket, yaitu sebelum pergi ke tanah air, mampir, ya. Entah mampir kemana, tujuannya apa? Pernah saya tanya, salah satu KBI ya, lupa. Anda ini kalau berangkatkan orang umroh ini berapa hari? 12 hari. Oke, enggak apa-apa. Ada yang lebih lama lagi. Ada Ustadz 15 hari. Oh iya, itu paketnya apa saja itu? Itu kemana saja? Bisa ke Masjidil Aqsa enggak? Enggak Ustadz, yang 15 hari ini setelah Mekah, Madinah, nanti 3 hari ini Ustadz, kita ini ke Ustadz. Apa dia katanya? ke kota apa gitu, saya lupa. Tujuannya apa? Untuk lihat penari perut. Benar itu. Tujuannya itu. Ya. Anda ini memberangkatkan orang, Anda campurkan yang hak sama yang batil. Nah, ini banyak kabiyah-kabiyah yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, apalagi dengan membuat surat mahram palsu dan seterusnya. Banyak terjadi. Maka ngalah berkah dengan ziarah ke Masjidil Aqsa. Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra. Surat nomor 17 ayat yang pertama. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Bagaimana itu bunyinya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna. Nah itu kalimatnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Inam, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, maka ziarah ke Masjidil Aqsa, insya Allah, Allah berikan barokah hidupnya. Lalu yang ketujuh. Nah ini. Yang ketujuh adalah, memang masih jauh, tetapi persiapan tidak mengapa. Yang ketujuh adalah mencari barokah dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Baca Qur'annya, sedekahnya, naam, iktikafnya, naam, ya. Memberikan makan kepada yaitu orang-orang yang iftar, berbuka puasa, memberikan makan kepada anak-anak yatim, fuqara wal masakin, buka puasanya dan seterusnya. Naam. Ini mengoptimalkan, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Kenapa Ustaz? Saya bacakan dalilnya. Nabi pernah bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Al-kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Nah itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan barokah, maka carilah ngalah berkah di bulan Ramadan. Dengan apa? Memperbanyak ibadah. Lalu kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan yaitu mencari barokah dengan meningkatkan ibadah pada Lailatul Qadar, malam Qadar, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Memperbanyak ibadah dioptimalkan. Yang biasanya baca Quran sehari satu juz, ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Lailatul Qadar, ditingkatkan yaitu jumlah bacaan Qurannya, mungkin 2 juz, 3 juz. Dilakukan i'tikaf, dilakukan yaitu memperbanyak zikir, sedekah. Bahkan Nabi setiap 10 hari yang terakhir mengencangkan ikat pinggangnya. Apa maksudnya? Nabi menjauhi istrinya. Menjauhi. Untuk apa? Full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjauhi istri beliau lalu penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikaf dan sebagainya. Mana dalilnya? Orang itu disuruh mencari barokah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Bagaimana itu? Di mana? Suratnya surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ini surat nomor 44 ayatnya ayat 3. Surat Ad-Dukhan ayatnya ayat 3. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, bukan Lailatul Qadar. Kalau itu surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kalau ini surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundhirin." Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Lah kok aneh sekarang ini? Mereka itu memperingati nuzulul Qur'an tanggal 17 Ramadan. Mana dalilnya? Tidak ada. Allah mengatakan, "Aku turunkan Al-Qur'an itu pada saat malam Qadar, malam Lailatul Qadar." Malam Lailatul Qadar itu kapan, Bu, tepatnya? Ya, nah, artinya tanggalnya yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 hari yang terakhir, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir, khususnya hari-hari yang atau tanggal-tanggal yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, dan malam 29. Saya mau tanya, tanggal 17 Ramadan itu 10 hari terakhir, kedua atau pertama? Kedua. Nggak turun Quran. Lah kok aneh? Tiap masjid, tiap tanggal 17 mengadakan perayaan nuzul Quran. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Nah, jadi ini menunjukkan kesalahan mereka, kekeliruan mereka. Nanti Isra Mi'raj tiap tahun diperingati 27 Rajab. Anda lihat kalender Anda, setiap tanggal 27 bulan Rajab, pasti tanggalnya merah, peringatan Isra Mi'raj. Mana dalilnya? Rasul pernah mengatakan Isra Mi'raj tanggal 27. Sejarahnya di mana? Nanti setiap tanggal 12 Rabiul Awal mesti merah. Peringatan apa itu? Maulid Nabi. Mana dalilnya Nabi lahir tanggal 12? Sedangkan Ibnu Utsaimin rahimahullah dan para alim ulama yang lain ahli sejarah telah menetapkan, antum apa ya? Harus punya buku itu tentang hukum perayaan Maulid Nabi. Di situ dijelaskan tentang kesalahan tanggal kelahiran Nabi. Nabi lahir tidak tanggal 12. Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Kata para alim ulama. Lalu kenapa tiap tahun diperingati? Itu bid'ah. Memperingatinya itu adalah bid'ah. Ya, nggak tahu di sini guru-gurunya ngajarkan apa. Ya, tanggal berapa lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sudah jangan ribut. Yang sudah ya sudah taubat. Ya. Terus, nomor berapa sekarang? Hah? 9. Yang ke-9, yaitu mencari barokah. Ngalap berkah. Dengan apa? Maaf, yang satu ini sudah jarang. Yang nomor 9 ini. Kalau ada orang melakukan itu, maka orang itu memicingkan sebelah mata. Apa itu Ustaz? Yang ke-9, mencari barokah dengan menjilati makanan yang masih melekat di tangan atau di piring kita. Itu barokah. Ya. Rata-rata orang yang melakukan ini, orang memicingkan sebelah mata. Gila nih. Jijik. Padahal itu barokah. Di dalam hadis Muslim, sayang kitabnya enggak saya bawa. Di dalam hadis Muslim juga disebutkan di hadis yang ke-1954 atau di dalam riwayat An-Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis Sahih. Hadis yang ke-391 riwayat An-Nasa'i. Dalam kitab Silsilah Hadis Sahih juz yang kedua, hadis nomor 391, itu ada seorang sahabat selesai makan, tangannya itu mau dibersihkan dengan sapu tangan. Katanya Nabi, jangan. Jangan. Jangan kau bersihkan dengan sapu tangan atau dengan air, tetapi kulumlah, jilatlah lebih dahulu, karena engkau tidak tahu di mana letak barokah pada makanan itu. Seperti itu. Termasuk apa yang ada di piring itu. Nah, ya, seperti itu. Ya, jadi, ya apa Ustaz, masa piring terus taruh gini, dijilati. Di mana ini model? Bukan, bukan seperti itu. Bersihkan yang ada, jangan sampai ada yang tersisa. Ya, sebab kita tidak tahu di mana letak barokah. Ya, yang ada manfaat ya dimakan. Ya, misalnya Ustaz tinggal sisa satu tok. Ya, sambel Ustaz ya gak usah. Ya, biarkan saja. Ya, nah, kalau tidak ada manfaat, justru akan mendolimi kita mungkin dengan sakit dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan bahwasanya ini menunjukkan makanan yang masih melekat di tangan atau di piring itu mengandung barokah. Gak perlu antri untuk mendapatkan airnya ponari. Wong ponari itu sambil main jin, nyelupkan tangannya itu. Ya, tahu ponari ya? Berita tentang ponari lah ya. Nah, antri lo itu untuk mendapatkan itu tangannya cuma dicelupkan di air sambil main game. Video itu game bot itu. Nah, sambil main itu. Antri itu katanya mengandung barokah. Nah, padahal tidak. Ya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Terus kemudian yang ke-10, ngalap berkah dengan air zam-zam, minum air zam-zam. Mencari barokah dengan minum air zam-zam. Loh, di mana ini dalilnya? Dalilnya bisa dilihat di dalam hadis Muslim nomor 1704 tentang masuk Islamnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini datang ke Mekah, nah tanpa perbekalan apapun, enggak ada makanan, enggak bawa minuman, enggak ada perbekalan. Datang ke Mekah, nah, dan dia enggak mau tanya sama orang, di mana rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Tetapi dia kepingin tahu sendiri bahwasanya ini adalah wajahnya Nabi. bahwasanya Anda adalah Nabi. Dia tidak mau tanya. Andai kata tanya, Bu, tidak mungkin lama dia di Mekah itu. Ya. Jadi dia tidak mau tanya dengan orang, dia ingin tahu sendiri. Akhirnya apa? Satu bulan, Bu, di Mekah. Sebulan, saking ingin tahunya. Akhirnya, persis hari ke-30, persis satu bulan, Nabi itu lewat. Lewat, lalu kemudian dia bertanya. Abu Dzar bertanya, adakah orang yang mengaku Nabi itu? Iya. Nah, adakah yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, saya. Lalu kemudian, aku tidak masuk Islam. Masuk Islam, Bu. Habis baca syahadat, Nabi tanya, kau ke sini mulai kapan? Saya sudah satu bulan di sini. Satu bulan? Iya. Kau ada saudara di sini? Enggak ada. Lalu kau tidur di mana? Ya, di dekat Ka'bah sini, ya Rasul. Makanmu apa? Saya enggak makan, enggak minum kecuali air zam-zam, ya Rasul. Apa kata Nabi? Nabi langsung bersabda, innaha mubarakatun, innaha ta'amut tu'mi. Sesungguhnya air zam-zam itu adalah air yang barokah dan melebihi dari makanan. Jadi zam-zam itu sudah mengandung unsur makanan. Satu bulan loh ini, enggak makan, enggak minum kecuali zam-zam saja. Hidup ya, hidup. Ya. Ini menunjukkan perbanyak air zam-zam. Makanya Nabi mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan tujuan orang yang minum. Mau Anda niatkan apa? Untuk kesembuhan penyakit Anda, insya Allah disembuhkan. Nabi tidak pernah mengatakan, ma'u ponari lima syuribalahu. Airnya ponari berkhasiat. Ya, Nabi katakan, ma'u zam-zam. Apalagi air bekas minumnya kiai. Ya, ya. Kadang-kadang disisakan sedikit, nanti dijadikan rebutan. Betul atau tidak? Tidak ada ini. Iya kalau tidak kena epilepsi kayaknya itu. Iya ya, kalau tidak kena penyakit. Tidak ada ini seperti ini, tidak ada. Ya. Ajaran-ajaran yang seperti ini tidak? Tidak ada. Tetapi Nabi SAW mengajarkan dengan memperbanyak minum air zam-zam. Nah, lalu kemudian yang ke-11. Kita lanjutkan sedikit saja. Yang ke-11. Yaitu, nah ini, kalau ini justru menyalahi lagi, ya, saya nggak tahu apakah di sini sudah pernah mempraktekkan ini. Rasa-rasanya, apa ini dianggap nyeleneh, padahal tidak, ini sunnah. Apakah dia mencari barokah, betul ya nomor 11 ya? Yang ke-11 adalah mencari barokah dengan memakan makanan yang telah hilang panasnya. Nabi bersabda justru makanan itu kalau masih keluar asap. Tahu ya? Jadi masih panas maksudnya. Itu tidak ada barokahnya, Bu. Justru semakin dingin makanan, semakin banyak barokahnya. Orang sekarang, Ustadz kalau makan bakso, Ustadz dingin. Tidak enak, Ustadz. Iya. Tidak enak. Terus makan apa lagi? Kalau dingin tidak enak itu. Ya kuah-kuah. Ya. Itu kalau apa ini kalau enggak panas itu enggak enak. Padahal tidak. Justru semakin dia panas masih mengeluarkan asap, enggak ada barokah di situ. Semakin dingin dia, letak barokah Allah turunkan di situ. Oleh karena itu, maka ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, na'am, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomor 392 halaman 281 sampai 283. Baik, ini yang ke-11. Yang ke-12, mencari barokah dengan meminum air susu sapi. Susu sapi itu ada barokahnya, Bu. Ya, susu sapi. Nah, bukan yang sudah buanu ya, kalengan ya, bukan. Yang anu, apa ini? Cair, ya, langsung dari aslinya, ya. Langsung dari perasannya. Itu mengandung barokah. Nah, jadi disebutkan di dalam hadis Ibnu Majah nomornya 2698, Nabi bersabda, saya bacakan saja langsung artinya, bahwasanya susu sapi itu mengandung barokah. Maka Nabi menganjurkan agar kita untuk sering-sering minum susu sapi. Katanya dokter, versinya dokter sih, versi dokter, orang keracunan disuruh minum susu sapi. Nah, itu salah satu daripada bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi yang penting Nabi mengatakan orang minum susu sapi itu barokah. Entah barokahnya menghilangkan penyakit, entah barokahnya itu menyehatkan badan. Wallahu a'lam, yang penting itu barokah. Nah, jazakillah khair. Jadi ini yang ke berapa tadi? 12. Yang ke-13, nah ini jarang dilakukan. Yang ke-13 ini. Apakah dia mencari barokah dengan memegang ubun-ubunnya kuda. Mencari barokah dengan memegang ubun-ubunnya kuda. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam hadis Bukhari. Hadis yang ke-1301 An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al barakatu fi nawasil khayli. Artinya ubun-ubun kuda itu memiliki keberkahan. Jadi ubun-ubunnya itu yang ada di anunya, Bu. Kuda itu kan ada rambutnya ini, lehernya itu. Lah ini ubun-ubunnya, ada poninya itu. Itu ada uzab. Ya. Itu ada barokah di situ. Suruh megang. Nah, bukan onta ya. Kalau onta itu Nabi umpamakan seperti onta itu adalah wanita-wanita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku belum pernah melihat dua orang yang kelihatan di dalam neraka. Dan ini calon penghuni neraka. Siapakah dia? Satu, orang yang memiliki cemeti atau pecut yang dipakai untuk memukul orang. Orang semena-mena. Ya, juragan kepada bawahnya dan seterusnya. Maksudnya begitu. Yang kedua, seorang wanita yang berpakaian tetapi sama dengan bertelanjang. Kenapa? Karena bajunya terlalu tipis. Karena bajunya terlalu minim. Bajunya tembus pandang. Bajunya merangsang kaum pria dan seterusnya. Makanya para alim ulama berfatwa sebaik-baik baju berwarna hitam. Kenapa? Satu, lebih menjaga diri, tidak tembus. Yang kedua adalah semua pakaian istri-istrinya Nabi hitam. Nah, bukan berarti lain warna hitam itu tidak boleh. Boleh. Pakai baju biru, boleh. Istrinya Nabi ada yang memakai baju warna hijau. Ada. Tetapi seutama-utama wanita memakai pakaian berwarna hitam. Dan apa calon penghuni neraka berikutnya? Dan rambut mereka disasak bagaikan punuk onta. Onta itu, Bu, tidak seperti kuda. Kalau kuda itu masih ada rambutnya di lehernya. Kalau onta tidak ada rambutnya. Rambut kalau pada onta itu ada di dekat dahinya itu, di kepalanya itu. Apa maksudnya wanita-wanita yang rambutnya disasak seperti punuknya onta? Wanita-wanita yang berpotongan pendek. Ya. Wanita-wanita yang apa ini rambutnya itu potongan pendek, dipotong pendek sehingga tengkuknya ini terlihat. Ya. Jadi wanita yang dipotong pendek, dipapras, tengkuknya ini terlihat. Makanya yang punya usaha salon tolong ditulis ya di depan itu. Menerima potong rambut lah apa ini khusus wanita sesuai syar'i ahlussunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang datang ke situ minta potong pendek tunjukkan haram, tak boleh. Nanti kemudian datang saya minta lu apa dikeri ini alis saya, tak bisa, haram, cari yang lain. Sekarang banyak itu wanita-wanita yang alisnya dikeri terus diganti sama pensil panjang kayak setan itu ya. Haram, tidak boleh. Ya, dilaknat oleh Allah SWT. Nah, betul. Dilaknat oleh Allah SWT wanita itu. Nah, wanita yang ditato atau yang minta ditato. Yang mentato atau yang minta ditato. Dilaknat dan seterusnya. Makanya hati-hati. Nanti nyewakan kundi. Haram kundi ini. Nah, ya. Memanjangkan rambut. Ada yang di sini usaha salon? Tidak ada. Ya. Kalau ada saudaranya, tolong kasih tahu. Tidak boleh. Ya. Terus yang keberapa sekarang? Saya tutup sampai 15 saja. Yang ke-14 mencari barokah dengan memelihara kambing. Mencari barokah dengan memelihara kambing. Orang ternak kambing, memelihara kambing itu Allah jadikan barokah. Ustaz enggak kelinci, enggak ada kelincinya. Kambing di sini. Bunyinya kambing di sini ya. Nah, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nomornya 1879. Nabi bersabda, "Na'am, an Ummi Hani radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Dari Ummi Hani, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barakatan. Peliharalah kambing karena di dalamnya terdapat barokah. Terakhir yang ke-15 adalah mencari barokah dengan makan berjamaah. Mencari barokah dengan makan berjamaah. Di mana dalilnya? Dalilnya adalah di dalam hadis Ibnu Majah. nomor 2675 disebutkan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ini makan tapi perut kami masih terasa lapar. Makan lagi, lapar lagi." Apa kata Nabi? "Mungkin kalian makan sendiri-sendiri, tidak makan berjamaah." "Benar ya Rasulullah." Langsung Nabi mengatakan, "Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaih yubarak lakum fih." Apa artinya? Berkumpullah pada makanan kalian, berjamaahlah pada makanan kalian untuk makan bersama, dan sebutlah nama Allah, niscaya kalian akan diberkahi. Maka walaupun suami, istri, anak-anak makan dalam satu meja makan, tapi kalau piringnya satu apa ini sendiri-sendiri, itu bukan makan berjamaah namanya. Satu meja makan, sana suami, sini istri, sini anak-anak. Satu meja makan, piringnya sendiri-sendiri, bukan makan berjamaah ini. Yang namanya makan berjamaah ada aturan main. Jadi kalau 3 orang maka lauk pauknya 4 orang. Aturan mainnya ada hadisnya itu. Kalau orangnya 4 orang, lauk pauknya 5 orang. Satu nampan itu dikasih berapa orang yang makan? 3 orang, lauk pauknya 4. Ditaruh situ, lalu makan di tempat yang sama. Itu yang namanya makan berjamaah. Bukan piring satu dalam satu tempat. Nah, itu sendiri-sendiri. Tidak ada barokah. Ya. Maka biasakan Anda dengan suami Anda, dengan istri, dengan anak-anak, makan berjamaah, kumpulkan, ayo makan, makan, satu tempat, ya, kan ada nampan yang besar itu ya, nah, itu kasih sendiri ke, jangan mungkin Anda terkesan jorok, karena yang Anda lihat itu salah memang, misalnya kuah apa, masukkan, nanti apa, jangan. Ya sendiri kan ada kuah, ada apa di pinggir situ, lauk-pauknya, naam ada di tengah, kita makan, kita ngambil kuahnya, taruh, makan. Yang penting di tempat yang satu, bukan sendiri-sendiri, di tempat yang satu. Itulah yang namanya makan berjamaah, rumah tangganya barokah, sakinah, mawaddah, warahmah, fiddini, waddunya, walakhirah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semoga ilmu ini bermanfaat, dan diberikan oleh Allah keberkahan di dalamnya. Dan semoga kita bisa melaksanakan apa-apa yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami tutup dengan kafaratul majelis, ada yang mau bertanya? Satu saja barangkali ada? Ada. Naam. Naam. Apa? Orang lagi? Iya. Mengapa kok mencari itu? Orang yang mencari orang yang orang yang jadi begitu ya. Nah, apakah termasuk perbuatan yang perbuatan yang menyerupai orang-orang kafir, begitu ya? Baik. Anda minum dulu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan baik-baik. Coba berhenti dulu itu tehnya. Carilah wanita itu karena li jamaliha, karena kecantikannya. Boleh. Laki-laki itu mencari yang cantik. Boleh. Yang kedua, yaitu lima liha, karena hartanya. Yang ketiga, karena keturunannya. Harus cari keturunannya siapa ini. Nah, yang terakhir, lidiniha, karena agamanya. Dan yang terakhir ini yang ditetapkan oleh Nabi. Carilah yang baik agamanya, akhlaknya. Sebab apa? Cantik ada batasnya. Umur 40-50 tahun pasti keriput. Sudah mulai tenaga turun dan seterusnya. Ada batasnya. Sak ganteng-gantengnya pasti ada saatnya dia tua. Nah, satu. Yang kedua, kaya. Sampai kapan orang kaya? Kaya di dunia ini adalah nisbi, sementara saja. Kaya yang hakiki, kaya hati, dan kaya ketika, makanya Nabi mengatakan, orang pintar itu ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyasu." Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang pintar itu siapa? Ya Rasulullah, orang mukmin yang cerdas itu siapa? Ya, kalau Anda ditanya begitu, pasti jawaban kita, ya orang mukmin Ustadz, yang IQ-nya itu 500 misalnya, kalau ada. Kan tidak ada IQ 500, saking pinternya. Orang mukmin yang cerdas itu Ustaz, brilian, pintar, itu orang mukmin yang titelnya banyak. Itu ukuran kita. Tapi ukuran Nabi bukan. Orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang brilian, orang yang banyak beramal untuk kesiapan di dalam kubur menjelang sampai nanti akhirat. Banyak bekal, bekal beramal. Nah, maka dalam hal ini kaya ada batasnya. Ya, bahkan paling enak jadi orang miskin. Kenapa? Sebab Nabi ketika masuk ke dalam surga, dilihat isinya surga itu orang miskin semua. Lalu di mana nasibnya orang kaya? Nasibnya orang kaya 500 tahun sebelumnya, yaitu 500 tahun di belakang orang-orang miskin. Artinya orang miskin dulu dimasukkan, 500 tahun kemudian baru orang kaya. Kenapa? Karena hisabnya orang yang punya harta itu jauh lebih rumit daripada hisabnya orang yang tidak punya harta. Orang kaya ini hisabnya dari mana hartanya dan dikemanakan? Muka belakang ditanya. Ya. Pengen jadi apa Anda? Orang kaya atau? Ya, Ustaz, apa ini? Sederhana. Nah, sederhana itu apa? Ya, punya mobil, Ustaz. Ya. Ada rumah, ya, ada villa. Kaya itu, bukan anu, ya. Nah, jadi itu. Lalu kemudian cari yang keturunannya baik-baik dan seterusnya. Maka yang penting itu adalah cari agamanya. Sampai Allah berfirman begini dalam Al-Baqarah. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wanita budak atau laki-laki budak yang kulitnya hitam legam. Hitam legam, cuma giginya saja yang putih. Ya, hitam legam. Selama dia mukmin, beriman kepada Allah, layak kau jadikan istri daripada wanita berkulit kuning langsat, berpenampilan memikat, tetapi musyrik. Saya mau tanya kepada Anti. Anti ini diminta oleh orang. Misalnya, ada dua orang laki-laki minta Anti. Yang satu ganteng, tinggi, wah pokoknya ganteng sudah. Sak Bangil cuma dia orang paling ganteng. Ya, sudah, ya. Tidak ada duanya sudah, ganteng. Tapi maaf, pergaulannya bebas, suka ke diskotik, ya, suka hura-hura dengan temannya, sholat tak tekun, tak bisa ngaji. Ada satu lagi datang ini, sama-sama muslim ini, yang satu kulitnya hitam tem legam, sudah, cuma giginya tuh yang putih, hitam, tetapi hafal Quran. Bacaannya seperti imam-imam di Mekah. Hafal Bukhari, hafal Muslim. Lu ya, tafsir Ibnu Katsir hafal. Anti mau pilih mana? Hah? Yang itu ya. Nah, atau ada yang milih, enggak apa-apa Ustaz, yang putih nanti tak ajari. Ada yang begitu. Ya. Jadi intinya adalah cari agamanya. Sebab orientasi orang sekarang rata-rata adalah dilihat dunianya. Dilihat. Belum pernah ada orang tua sekarang. Saya pernah dimintai oleh seseorang. Ya, saya pernah dimintai tolong oleh seseorang. Ustaz, anak punya anak ini Ustaz cuma satu. Perempuan. Terus maksudnya Bapak, maksudnya Ami apa? Anak minta Ustaz tolong carikan anak. Walaupun gak kaya gak apa-apa Ustaz. Yang penting anak itu bisa jaga anak punya anak. Cuma satu Ustaz ini Ustaz. Dan orang ini kaya Bu. Gak saya sebut namanya sudah. Ya. Orang ini kaya. Orang bilang fulus, tajir sudah. Anaknya satu semata wayang. Perempuan. Ya. Dia minta sama saya tolong carikan Ustaz. Entah muridnya Ustaz. Entah apa. Kalau mentok Ustaz gak ada, ambilin sendiri Ustaz. Tawaran danu ini sudah ya. Iya. Saya bilang baik kalau begitu. Sudah, intinya apa Pak yang Anda cari? Intinya anak kepingin dia punya ilmu bisa bimbing anak punya anak. Hanya itu. Masalah suhulat nanti anak yang ngasih Ustaz. Masalah gak punya biaya nikah, anak semua Ustaz. Yang penting dia amanah, din, Masya Allah. Baik, sudah. Selesai, anak satu saat sholat di daerah Manyar, Surabaya. Daerah Manyar. Sholat di situ, ada salah satu masjid di situ. Subhanallah, anak dengar azannya itu nangis sana. Persis Mekah. Ya. Terus dia jadi imam. Allahu Akbar. Enak suaranya. Anak tanya, ya akhi, antum ini masih kuliah atau tidak? Anak ini masih kuliah Ustaz. Oh iya, antum ini asalnya dari mana? Saya ini asalnya, kalau gak salah dia bilang ini. apa itu, bukan Irian, bukan. Timur-Timur. Saya ini asal dari Timur-Timur, Ustaz. Oh iya. Antum berapa lama di sini? Jadi imam di sini. Hampir kurang lebih 1 tahun. Oh iya, sudah. Lalu kemudian setelah itu, antum hafal ya Al-Quran? Insya Allah, Ustaz, ana hafal. Baik, sudah. Anaknya enggak anu, apa ini enggak seberapa, apa ini dari sisi fisik, ya sudahlah, seperti itulah. Rambutnya keriting, sudah Anda tahulah bagaimana orang dari Timur-Timur. Ya, nah, bahasa Arabnya lancar. Bahasa Arabnya. Bahkan dia dapat beasiswa mau dikirim ke Madinah. Sudah, tak bilang, antum tahu, antum mau. Anda jodohkan oleh seorang perempuan. Jangan Ustaz, Anda punya fisik seperti ini. Anda ini anak orang enggak punya Ustaz. Ya, adik anak ini banyak Ustaz. Jangan, jangan Ustaz, jangan. Saya kepingin cari, apalagi Ustaz bilang anaknya orang gak. Jangan Ustaz, tambah minder saya. Enggak, begini, begini, begini, saya jelaskan. Baik, tak ketemukan sama ini, bapaknya ini. Tes. Dites, sudah. Antum baca surat Al-Hadid 1 sampai terakhir, dibaca. Dengan bacaan seperti imam-imam yang di murotal-murotal itu. Enak, nangis ini si bapak ini. Allah, enaknya suaranya anak ini. Pintar. Ya, bahasa Arabnya lancar. Bas, inti anak ambil. Mau apa enggak? Ngomong-ngomong akhirnya mau. Terjadilah nikah. Ya, sekarang punya anak 1. Ya. Jadi jangan-jangan cari kadang-kadang orang minta itu yang ditanya. Suhunya apa? Enggak pernah ditanya. Kau ini bisa ngaji apa enggak? Ya, enggak pernah. Wong menyebutkan qabil tu nikah wa taswijan dan seterusnya aja enggak habis-habisa. Ya. Gak, ternyata gak bisa ngaji, gak bisa baca Al-Quran dan seterusnya. Maka carilah yang agamanya. Dan kalau bisa cari dengan siapa dia berteman. Dia ini temannya siapa? Nah itu yang perlu harus diselidiki. Dia ini berteman sehari-harinya dengan siapa? Nah itu mestinya begitu. Ya. Rata-rata yang dicari itu adalah anaknya apa ini, keluarga dari dindingnya gedek atau beton. Kalau beton ya bolehlah. Ya. Kalau gedek gampang rubuhnya ini, ya, nggak boleh. Jadi jangan orientasinya itu adalah dunia, tetapi orientasinya adalah akhlak, karena din, karena agamanya. Maka orang-orang yang seperti itu, kalau Anda katakan apakah menyerupai orang-orang kafir, maka bisa dikatakan iya. Kenapa? Karena orang-orang kafir selalu memilah-milah seperti itu. Mereka tidak menyukai dengan orang yang tidak selevel, tidak sederajat. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada ya? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotokopiannya?